Coba lo goyangkan kalian di atas, kita goyang balik lagi semuanya ya. Ayo jiwa-jiwa manusia semangatnya mana bro. Yang di sebelah kanan atas, yang di depan, yang di sebelah kiri, kita goyang balik lagi semuanya. Terima kasih ayah.